Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk at-tafaqquh fid din wa talabul ilmi, mempelajari dan mendalami dinul Islam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip di dalam dinul Islam, agama Islam, adalah bahwasanya hanya Islamlah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tidak diterima, dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar yang ada di dalam agama Islam, yang harus benar-benar difahami oleh seluruh muslimin, diyakini dan diamalkan, dibuktikan dengan amalan dia, dengan keyakinan dia, dengan ucapan dia dan amalan dia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, bukan yang lain. Yang lainnya dibenci, dimurkai. Bahkan yang mencari selain Islam sebagai agama, apapun namanya, apakah Kristen, Yahudi, agama Konghucu, apalagi ateis, tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama tersebut darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka dengan dua ayat ini, seorang muslim harusnya kokoh, mantap dengan agamanya, merasa mulia, bangga dan berbahagia, bergembira ketika dia beragama Islam. Dia tidak akan minder. Dia akan menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Dia akan mempelajari agama tersebut, memahaminya, mengamalkannya, bahkan mendakwakannya. Dan sama sekali dia tidak akan tertarik dengan agama yang lain. Bahkan dia membenci agama yang lain, apalagi yang namanya ajaran ateis, yang artinya tidak meyakini adanya Tuhan. Jelas yang namanya ajaran ateis atau komunis, jelas-jelas ini diingkari oleh seorang muslim, bahkan seluruh agama mengingkarinya. Jadi insyaallah seorang muslim ketika dia mengetahui ada ajaran komunis, ajaran ateis, tidak akan diterima. Kenapa? Ini ajaran anti Tuhan. Tetapi mereka yang berpemahaman komunis atau ateis, komunisme, tidak terang-terangan, tidak menyatakan dirinya anti Tuhan, tetapi dia bersembunyi, dia mengkampanyekan atau menyebarkan jargonnya atau yang dia idolakan, yang dia jadikan sebagai barang dagangannya, yaitu membela kaum du'afa, orang-orang miskin. Ini yang menjadi barang dagangan orang-orang komunis. Maka mereka berusaha untuk merekrut anggota atau menyebarkan pahamnya dengan sisi ini, dari sisi ini, membela, membantu orang-orang miskin. Sehingga ketika mereka, kaum muslimin atau siapa saja yang tidak memahami agama Islam dengan benar, ketika dijelaskan atau diberikan syubhat oleh orang-orang komunis bahwasanya kita harus membela orang-orang fuqara, miskin, mereka selama ini tertindas oleh orang-orang kaya, kita harus melawan orang-orang yang kaya, maka bisa jadi akan tertarik dari sisi ini. Dari sisi mereka seolah-olah ingin menolong dan membela orang-orang miskin. Kalau mereka mengkampanyekan anti Tuhan, insya Allah akan ditolak langsung. Kenapa? Muslimin sudah paham ini ajaran menyimpang, anti Tuhan. Begitu. Tapi mereka masuk dari sisi pura-pura dan seolah-olah ingin membela orang fakir. Maka kita harus tahu bagaimana hakikat dari apa yang mereka ucapkan. Apakah benar mereka itu ingin membela fuqara dan masakin? Kalau kita pelajari, ternyata tidak. Mereka itu para pendusta, hanya sekedar memperalat orang-orang miskin, orang-orang fuqara agar tertarik dengan golongan mereka. Nantinya mereka memeras orang-orang miskin, fuqara, dan mereka mengambil, mendapatkan hasil yang dari orang-orang miskin yang bekerja tersebut. Tetap mereka menikmati kekayaan. Mereka kan punya pemahaman kita harus sama rata. Yang kaya, miskin harus sama pendapatannya, hartanya. Ini yang mereka kampanyekan, yang mereka sebarkan kepada kaum muslimin. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Justru para pembesar dan pejabat mereka lah yang kaya, yang miskinnya tetap miskin. Ini sudah menjadi kenyataan, tidak bisa dipungkiri. Kemudian sebenarnya apa yang mereka katakan ingin membela fuqara miskin dan masakin, itu di Islam sudah sempurna. Ajaran Islam sudah sangat sempurna mengajarkan dan menjelaskan tentang pentingnya membantu, memperhatikan fuqara dan masakin. Dari sisi zakat saja, dalam Islam ada ajaran atau amalan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Zakat itu diambil dari siapa? Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat diambil dari orang-orang kaya, dari kalangan muslimin yang sudah sampai nisabnya dengan syarat-syaratnya. Sudah setahun sampai nisabnya. Kemudian diberikan, dibagikan kepada orang-orang fakir. Kalaulah kaum muslimin yang kaya mereka maksimal dalam zakatnya, insya Allah orang-orang miskin akan mendapatkan bantuan yang cukup banyak, memadai, akan memberikan kecukupan. Walaupun tidak mesti mereka yang miskin jadi kaya dengan zakat. Karena apa? Islam tidak memerintahkan semuanya kaya. Tidak. Yang kaya silakan, tidak dilarang. Yang miskin tidak diwajibkan kaya. Kenapa? Karena semuanya itu ada hikmahnya masing-masing. Yang kaya, dia akan membantu yang miskin dengan zakat, infak, sedekah. Yang miskin, dia sabar, dia bekerja pada orang yang kaya, saling membantu. Kalau semuanya kaya, bagaimana? Atau semuanya miskin? Jadi, biarkan. Yang kaya, biarkan dia kaya selama dia mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal dan dikeluarkan hak hartanya, dibiarkan. Kita bersyukur kalau ada orang kaya yang seperti ini. Kemudian kalau ada yang dia orang kaya tapi dengan mendapatkan harta dengan yang haram, ini yang menjadi tugas kita, terutama para dai, untuk menasihati. Menasihati agar mencari harta dari yang halal. Kemudian kalau dia ternyata orang kaya ini misalkan memeras atau memperalat orang miskin, diberikan upah yang minimal, yang sangat rendah, kita nasihati. Kita anjurkan agar membantu fuqara masakin. Jadi jangan sampai karena ada sebagian orang kaya yang kurang maksimal dalam pembelanjaan hartanya, kemudian kita membenci orang kaya, harus dimusuhi. Tidak. Tidak seperti itu. Ini sekedar kasus sebagian orang kaya bermasalah. Kita bereskan. Jangan kita perangi dia gara-gara kaya. Tidak. Orang yang kaya tidak diperangi karena kekayaannya. Tidak kita musuhi karena kekayaannya. Tetapi kita nasihati, kita benci kalau dia tidak amanah, tidak bersyukur, tidak maksimal dalam zakat dan infaknya. Kita membencinya dengan memberikan nasihat. Orang miskin, jangan putus asa. Jangan minder. Kenapa? Kekayaan itu amanah dari Allah. Datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah. Ketika orang miskin paham, oh ini dari Allah, pemberian dari Allah. Kebetulan dia diberikan amanah harta yang lebih. Ini dari Allah, bukan dari kepandaian dia, bukan. Kepandaian orang kaya pun dari Allah. Diberi oleh Allah kepandaian dalam berdagang. Kepandaian dalam bekerja dan seterusnya. Sehingga dia mendapatkan harta yang lebih. Semuanya dari Allah. Orang miskin ketika memahami hal ini, dia akan tidak minder. Tetap dia bersyukur kepada Allah dan bersabar. Qanaah. Apa yang Allah berikan, dia merasa cukup. Dengan sabarnya orang miskin, maka bisa dia. Kalau dia sabarnya maksimal, bisa menyaingi orang kaya yang bersyukur. Ketika orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar, ini sudah menjadi dua golongan yang yang sangat bermanfaat dalam Islam. Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan maksudnya harta yang melimpah. Kejelekan diantara musibah-musibah, kekurangan, miskin. Fitnah sebagai ujian. Yani siapa yang bersyukur dengan kekayaannya. Dan siapa yang mau bersabar dengan kemiskinannya. Jadi semuanya adalah takdir dari Allah, ujian. Tidak boleh kita memusuhi seseorang karena kaya atau miskin. Jangan. Tetapi kita membenci atau memusuhi seseorang karena akhlaknya. Karena akidahnya. Bukan karena yang dia miliki dari harta. Tidak. Tidak ada kaitannya. Kekayaan bukan jaminan dia orang yang bertakwa. Belum tentu. Demikian pula kemiskinan bukan jaminan kalau dia pasti bertakwa. Belum tentu. Karena apa? Ada juga orang miskin yang dia sombong. Yang dia tidak mau beribadah. Banyak kan? Nah ini perlu ditangani. Perlu dinasihati. kekayaan, kemiskinan itu adalah ujian dari Allah, takdir. Jangan diperalat. Jangan sampai kemiskinan diperalat untuk memusuhi yang kaya. Tidak boleh. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum muslimin faham hal ini, dia tidak akan tergiur dengan slogan atau apa yang dikampanyekan oleh orang-orang komunis. Sekarang sudah mulai mereka, orang-orang komunis bangkit, sudah mulai berani menjajakan dagangannya, paham komunisnya, terutama dari sisi ini, seolah-olah ingin membantu orang miskin. Kalau mereka menjajakan barang dagangan anti Tuhan, insya Allah kaum muslimin akan langsung menolak, insya Allah ya, hampir bisa dipastikan mereka akan menolak. Tapi tetap kita harus waspada juga, harus membentengi kita dengan akidah. Kita bentengi diri kita dengan akidah agar semua syubhat yang masuk, baik berkaitan dengan akidah atau pemahamannya menyimpang, bisa kita tepis dengan ilmu yang kokoh. Maka kita harus belajar. Dengan mempelajari Islam, insyaallah kita akan faham mana yang benar, mana yang salah. Di antaranya paham komunisme. Islam sangat-sangat memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, di antara dengan zakat, dengan sedekah. Betapa banyak dalil yang menganjurkan orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk sedekah. Di antaranya setiap pagi turun dua malaikat, yang satu berdoa agar memberikan barokah dan tambahan kepada orang yang berinfak. Malaikat yang satu lagi berdoa agar memberikan kehancuran harta kepada orang yang tidak mau berinfak, menahan dari zakat dan apa yang menjadi kewajiban dia dari sisi harta. Zakat jelas hukum Islam. Di samping zakat ada kewajiban yang lain, infak sedekah. Ketika memang ada orang yang butuh, tetangganya kekurangan atau kena musibah, penyakit, dia mampu, dia sudah mengeluarkan zakat. Apakah dia, saya gak wajib membantunya? Kenapa? Saya sudah mengeluarkan zakat. Yang wajibkan zakat saja, infak sedekah sunnah. Biarkanlah tetangga saya, dia sakit parah, kekurangan, kena musibah, saya sudah dikeluarkan zakatnya. Ya dia harus mengeluarkan yang lain, yakni infak sedekah. Ini juga wajib. Kenapa? Sedang ada orang yang kena musibah tetangganya, dia keluarkan, dia bantu. Jangan dia merasa ini enggak wajib, saya sudah zakat. Jangan. Karena di selain zakat ada kewajiban yang lain berupa infak sedekah sesuai dengan kondisinya, kebutuhannya. Kalau hanya mengandalkan zakat, ini sangat kurang. Masjid dibangun dengan infak sedekah, bukan dengan zakat. Kalau zakat untuk fakir miskin, ibnu sabil, orang yang punya hutang. Masjid dengan infak sedekah, dari infak sedekah. Begitu. Insyaallah dengan mempelajari Islam kita akan kuat keimanannya dan bisa menepis semua syubhat, baik komunisme ataupun yang lainnya, termasuk khawarij. Paham khawarij sangat-sangat jelas bertentangan dengan Islam. Mereka itu suka mengkafirkan selain mereka, golongan di luar mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk durhaka, bahkan membunuh orang tuanya sendiri ketika orang tuanya tidak sepaham dengan mereka. Maka ini adalah jelas pemahaman yang batil, yang mungkar, yang benar-benar bertentangan dengan Islam. Tapi kalau kita tidak punya ilmu yang kokoh, bisa kita terseret oleh pemahaman mereka. Mereka pintar memberikan syubhat. bahwasanya kita harus memerangi orang kafir. Mereka yang tidak membenci orang kafir, yang tidak tegas kepada orang kafir juga kafir. Jadi seperti itu, merembet kita harus benci orang kafir. Kita harus punya sikap yang tegas kata mereka. Kita harus memerangi orang kafir dimanapun mereka berada. Jihad itu hanya dengan fisik. Ini syubhat orang kafir. Syubhat orang khawarij. Mereka meyakini jihad itu hanya dengan fisik, dengan pedang. Adapun yang lainnya tidak ada. Sedangkan Al-Sunnah mengatakan jihad itu bisa dengan fisik, bisa dengan harta, bisa dengan lisan, ucapan tulisan, dakwah, bisa dengan hati. Disebutkan dalam sekian hadis. Jahidil fajahidul musyrikin wal munafiqin bi amwalikum wa alsanikum wa alsanatikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrikin, orang munafikin dengan jiwa-jiwa kalian, harta kalian, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Bukan hanya dengan jiwa. Dan pula hadis yang lain yang di situ disebutkan bahwasanya nanti ada generasi yang dia menyelisihi ajaran para nabi. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, fahuwa mukmin. Dia orang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, fahuwa mukmin. Dia juga mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, dia juga mukmin. Dan tidak ada keimanan di balik itu. Jadi minimal kita memerangi atau berjihad dengan hati. Jadi kita mengingkari ini kemungkaran, ini kekufuran. Minimal dengan hati. Walaupun kita tidak sanggup dengan lisan. Apalagi dengan anggota badan. Itu juga dikatakan jihad. Tingkat bertingkat-tingkat. Semuanya jihad. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Tetapi mereka, orang-orang khawarij, mengatakan jihad itu dengan pedang saja. Dengan senjata. Dengan jiwa. Harus kita perangi. Kita tidak boleh diam. Ini syubhat mereka. Maka bisa kita tangani. Bisa kita tepis dengan ilmu. Demikian pula pemahaman Syiah yang jelas-jelas. Mereka mengkafirkan para sahabat. Bahkan menuduh sebagian sahabiah. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan berzina. Jelas ini kekufuran yang nyata. Menuduh istri yang tercinta, istri yang paling dicintai oleh Nabi kita, dituduh berzina. Kita saja kalau dituduh orang tua kita, ibu kita, bibi kita berzina, kita akan marah, ngamuk, akan mengadukan dia ke pengadilan. Ini orang yang jauh lebih mulia dari ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina. Tentunya kita akan marah. Ini jelas ajaran yang sangat-sangat menyimpang. Ajaran kufur. Ajaran Syiah Rafidah. Dan kita semakin meyakini kekufuran mereka kalau kita belajar. Mendalami dinul Islam. Itulah beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Yang sekarang sudah marak. Nah, ini pemahaman tadi komunisme. Khawarij dan Syiah sekarang sudah merajalela, sudah menyebar kemana-mana. Ini perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin tentang penyimpangan mereka. Tiga golongan yang paling sesat di zaman sekarang, yang paling berbahaya bagi Islam, kaum muslimin, bahkan bangsa dan negara. Tiga-tiganya ini adalah golongan yang bisa melakukan kekerasan. Dan terbukti dalam sejarah. Komunisme, komunis. Jelas di Indonesia, di luar negeri mereka pernah lebih dari sekali melakukan kudeta, pemberontakan. Mereka orang-orang yang kejam. Mereka akan siap membantai siapapun yang tidak nurut dengan mereka, termasuk orang-orang miskin yang katanya akan dibela, kalau enggak nurut dibantai. Dan terbukti sekian juta dibantai oleh mereka. Demikian pula khawarij, jelas khawarij orang-orang yang punya prinsip atau cinta sesuatu yang sifatnya bau darah. Demen, senang sesuatu yang sifatnya bau darah. Ini orang khawarij. Jadi mereka semakin berani untuk berjuang atau menyerang orang kafir, dikatakan semakin hebat. Sehingga mereka melakukan aksi bunuh diri. Ini juga kekerasan. Mereka memberontak, apakah itu ISIS, Al-Qaeda, dan yang lainnya. Mereka orang-orang yang kejam. Bahkan anehnya, kejamnya itu bukan kepada orang kafir. Ini jadi aneh. Kepada siapa? Muslimin. Orang Islam. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan, tidak ada sejarahnya. Tidak ada ceritanya orang khawarij membunuh orang-orang kafir. Yang ada adalah membunuh orang-orang Islam. Kita lihat di Suriah, apalagi di tempat yang lain, muslimin yang jadi korban. Orang kafir dibiarkan. Yahudi aman. Demikian pula orang-orang Syiah yang mereka katanya mengaku Islam, mengaku cinta Ahlul Bait, justru mereka membunuh orang-orang Islam. Yang menjadi sasaran mereka adalah kaum muslimin. Tiga-tiganya ini punya kaitan. Komunis, Khawarij, Syiah Rafidhah saling kerjasama. Ada keterkaitan di antara mereka. Saling minimalnya tidak saling menyerang. Kalaulah tidak kerjasama. Bahkan terbukti sebagian mereka saling kerjasama. Tiga kelompoknya. Makanya kita harus benar-benar waspada. Kita bentengi diri kita dengan ilmu. Dan kita juga jelaskan kepada keluarga kita. Orang tua kita, saudara kita, paman, bibi kita, tetangga kita. Jelaskan tentang bahayanya tiga golongan ini. Kalau kita gak mampu menerangkan, kita berikan pinjam majalah, buku Ahlus Sunnah yang menerangkan penyimpangan tiga kelompok ini. Kita berikan. Atau pinjamkan buku-buku yang berkaitan, yang menjelaskan penyimpangan tiga kelompok tadi. Itu sebagai mukadimah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Salatatul Usul. Kita akan baca dari awal. Kita terangkan secara global. Qala al-Alif rahimahullah, berkata penulis kitab Salatatul Usul, Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, Zat yang maha memiliki rahmat yang maha luas. Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Zat yang memiliki rahmat yang bersambung. Yani yang menyambungkan, menyampaikan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Ar-Rahman, salah satu nama Allah yang hanya khusus untuk Allah saja. Tidak boleh untuk yang lain. Tidak boleh ada orang yang bernama Ar-Rahman. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. I'lam artinya berilmulah. Ini harus engkau berilmu. I'lam di sini kata perintah. Dengan mengatakan ketahuilah, maka ada tujuannya agar orang yang diajak bicara perhatian. I'lam ketahuilah. Niscaya dia akan menunggu apa yang harus saya ketahui. Jadi memberikan menjadikan orang yang mendengar tertarik. Dengan kata i'lam, ketahuilah. Beda kalau langsung diberitahukan bahwasanya ini hukumnya ini. Tapi kalau diberi mukadimah, ketahuilah, niscaya akan lebih mengena. Orang yang mendengarkan siap mempersiapkan diri untuk mendengarkan kalimat selanjutnya. I'lam berarti berilmulah. Ilmu artinya secara bahasa lawan dari al-jahl, kebodohan. Ini secara bahasa. Di ilmu lawan dari bodoh. Jadi kalau dia berilmu berarti dia bukan orang bodoh. Kalau dia bodoh berarti dia tidak berilmu, bukan orang yang berilmu. Jadi seperti itu. Apa itu ilmu? Lawan dari bodoh. Baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama. Tetapi ilmu secara syar'i maksudnya adalah al-ilmu syar'i. Jadi kalau kita membaca Al-Quran disebutkan kata ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Itu apa? Ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ilmu berupa Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi, dengan pemahaman Salafus Saleh. Itulah ilmu. Firman Allah, sabda Rasulnya, dengan pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini ilmu. Itu yang harus kita pelajari. Rahimakallah. Semoga Allah merahmati Anda. Artinya semoga Allah mencurahkan ampunannya kepada Anda. Semoga Allah memberikan taufik kepada Anda. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa engkau di masa yang lalu, yang telah berlalu. Dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu di masa yang akan datang, agar istiqomah. Kalaupun terjatuh, semoga engkau diberikan taufik untuk bertobat. Ini pengertian rahmat, sangat luas. Sehingga kalau kita dirahmati oleh Allah, artinya kita dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Dan kita diberikan taufik untuk istiqomah beramal soleh di masa yang akan datang. Bukan berarti kita tidak terjatuh dalam dosa. Bukan. Kalau kita terjatuh dalam dosa, kita akan mudah untuk bertobat. Istighfar dan tobat. Itu juga termasuk taufik dari Allah. Ini pengertian rahmat. Sehingga apa yang dilakukan oleh penulis menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau kepada yang diajak bicara. Didoakan dengan doa yang maknanya sangat luas. Berarti masya Allah betapa kasih sayangnya penulis ini. Ingin orang yang diajak bicara, ingin pembaca kitabnya ini mendapatkan kebaikan yang melimpah. Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula kita kalau mengajari anak kita, murid kita, atau memberikan nasihat kepada tetangga atau teman, hendaknya kita memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Sering doakan, barakallahu fiik, rahimakallah, aslahakallah. Doakan. Agar apa? Agar orang yang kita nasihati mendapatkan kebaikan dan mudah menerima nasihat kita. Jangan seringnya marah. Boleh marah tapi terkendalikan. Iringi dengan doa. Hadakallah, atau dengan rahimakallah, aslahakallah. Seperti itu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwasanya wajib atas kita semuanya. Siapa? Kaum muslimin. Wajib ini. Ta'allumu arba'i masailah. Mempelajari empat masalah. Ini wajib. Dan dihafalkan. Al-ula, masalah yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Apa itu ilmu? Ya tadi. Ilmu tentang firman Allah dan sabda Rasulnya dengan pemahaman akhlakus saleh. Ini ilmu. Dan diperinci di sini, wa huwa yang namanya ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinul islami bil adillah. Yang namanya ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini ilmu. Ya, tentunya semuanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Diterangkan. Siapakah Allah? Apa nama-namanya? Sifat-sifatnya? Perbuatan-perbuatannya? Hak-haknya? Kemudian juga dijelaskan siapa Nabi kita, nasabnya, dan juga kewajiban kita kepada beliau. Dan juga dijelaskan ajaran Islam seluruhnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bil adillah, ini harus dengan dalil. Kalau kita belajar, harus dengan dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Atau ijma'. Jadi dalil itu ada tiga yang jelas. Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Ada banyak keempat yang ketika memang tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', maka boleh dengan kias. Kias yang memenuhi syarat-syaratnya. Kias yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita mengambil qiyas ketika darurah, darurat, baru kita memakai qiyas. Kalau ada dalil, tidak boleh qiyas dipakai. Begitu. Apa yang ada dalilnya? Kita boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Kita sholat wajib, kita jadi makmum. Yang jadi imam, dia sholat sunnah. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Mu'adz bin Jabal pernah sholat isya, sholat wajib isya bersama Nabi. Selesai, beliau pulang ke kampungnya. Mengimami sholat isya. Padahal sudah sholat isya. Sholat isya pertama wajib bagi Mu'adz bin Jabal. Sholat isya yang kedua, hukumnya sunnah. Tapi bagi kaumnya, hukumnya wajib. Nah, ini boleh enggak? Ya boleh, di zaman Nabi. Nabi tidak melarang. Secara kias, orang yang jadi imam kan harus tinggi amalannya. Ya enggak? Masa dia mengamalkan amalan sunnah? Ini makmum mengamalkan amalan wajib. Tidak bisa ini. Kalau dengan kias. Ya kita sepakat imam itu adalah orang yang punya kelebihan dibandingkan makmum kan? Minimal dari si bacaan dia harus lebih dibandingkan makmum. Berarti dia punya kelebihan. Berarti sholatnya pun harus minimal sama. Wajib ya wajib lagi. Atau kalau dia wajib, makmumnya sunnah, tidak masalah. Tapi ketika dia sunnah, makmumnya wajib, ini kan bertentangan dengan kias. Tapi kalau ada dalil, kias tidak boleh dipakai. Ini contoh. Bahwasanya kias dipakai hanya ketika darurat. Intinya dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Ketika tidak ada, maka dengan kias. Yang ini kias itu apa? Menyamakan, mencari hukum suatu permasalahan dengan menyamakan sifat-sifatnya kepada suatu masalah yang sudah ada hukumnya. Coba dicari, ada kesamaan tidak? Oh ada ini kesamaannya, ini alasannya. Oh berarti disamakan, dikiaskan. Karena ada beberapa yang sama sifatnya, keadaannya, sehingga hukumnya disamakan dengan yang lain, dengan perkara lain yang sudah ada dalilnya. Ini kias. Itu dipakai ketika tidak ada dalilnya. Isya jam berapa? Udah masuk? Ini lagi ya. Mau selesai atau mau tanya jawab? Ya, kita ambil cukupkan dulu ya. Barangkali mau ada yang disampaikan atau bertanya, silahkan ya. Selama ini mungkin kita langsung berhenti ketika azan. Kita coba berhenti sebelum azan 5 menit. Barangkali ada yang sampaikan atau persiapan wudu dan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.